بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita tentang fiqih at-ta'imah. Kemarin telah kita sebutkan terakhir tentang daging yang diimpor dari negara ahlil kitab Kristen atau Yahudi. Tapi yang sekarang daging yang diimport dari ahlul authan, kufar selain Kristiani dan Yahudi. Maka hukumnya haram memakan sesembelihan mereka itu secara umum, bahkan baik yang diimpor ataupun yang non-impor. Selama itu kita ketahui sesembelihan kufar selain Yahudi dan Nasrani, maka haram untuk dimakan. Taib. Pembahasan yang kedua. Kalau kita berbicara tentang daging, sesembelihan, maka perlu kita paham hukum masalah penyembelihan itu sendiri. Yang pertama, hukum memutus hulqum dan mari. Hulqum dan mari itu istilah fikih pada binatang, setiap binatang. Perlu kita tahu di leher binatang yang kita sembelih ada beberapa yang perlu kita tahu. Yang pertama itu saluran makanan dia, ya sama manusia juga ada. Itu lubang saluran makanan masuk ke situ. Yang kedua saluran nafas, tempat dia untuk bernafas. Yang ketiga adalah dua saluran pembuluh darah, yaitu ana enggak tahu kalau di antum, cuman kalau di kami saluran pembuluh darah itu namanya yang satu arteri karotis, yang kedua vena jugularis. Itu pembuluh darah yang kalau disembelih untuk melihat deras darah keluar darinya itu, muncrat. Itu dua saluran darah berada di kanan kiri, saluran makan dan saluran nafas posisinya. Sehingga ada empat ini di leher binatang. Saluran makanan, saluran nafas, dan dua pembuluh darah, arteri dan vena. Taib. Ulama khilaf tentang syarat untuk putusnya hulqum dan mari, saluran makan dan saluran nafas. Ada dua madhab mereka. Pendapat pertama mengatakan disyaratkan untuk sahnya tazkiyah harus putus itu saluran makan dan saluran nafas. Dua ini harus putus. Adapun dua pembuluh darah, arteri dan vena, tidak disyaratkan putus. Jadi kalaupun nggak putus, dua saluran darah ini nggak mengapa, sah sesembelihannya. Demikian madhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan fatwa dari Lajnah Da'imah. Antum perhatikan, permasalahannya adalah syarat. Kalau dikatakan syarat kan harus putus. Kalau enggak sah itu sembelihan. Berarti itu bangkai nanti jatuhnya. Tapi ketika dikatakan tidak syarat, ya kalaupun misalnya tidak putus, enggak apa-apa, itu sudah halal. Sah sesembelihannya. Taib. Dalil mereka dari hadis. Hadis Rafi' ibn Khadij, Rasulullah SAW sebutkan, ma anharad dam wa dzukira smullah alaih fakuluhu laisa sinna wadzufur. Yang mengalirkan darah disebut nama Allah padanya, maka makanlah, selama itu bukan gigi, bukan pula kuku sebagai alat penyembelihnya. Taib. Pendalilannya apa? Ini yang penting. Pendalilan mereka ketika Nabi katakan ma anharad dam, yang mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu harus dengan memutus saluran nafas dan saluran makan. Dengan itu darah mengalir. Pendalilan yang kedua, kata mereka, penyembelihan dengan cara begitu adalah penyembelihan di tempatnya memang untuk disembelih. Dan dengan itu, binatang yang disembelih pasti mati. Karena hulqum itu saluran nafas. Kalau diputus ya dia gak bisa nafas, pasti mati. Mari itu saluran makan. Ketika dua ini diputus ya gak mungkin nyawanya bisa bertahan, sebentar dia pasti mati. Karenanya itu cukup, kata mereka. Yang ketiga, dua saluran darah, vena dan arteri tadi, seringnya terputus ketika orang menyembelih memutus saluran nafas dan saluran makan. Kena sabetan pisau sembelih. Tapi seandainya tidak kena dan tidak putus, itu yang jadi pembahasan, tidak masalah. Yang keempat, yaitu penyembelihan yang ma'ruf di kalangan orang Arab semenjak dulu, di mana mereka sembelih melalui tenggorokan depan, mereka putus saluran nafas dan saluran makannya. Yang kelima, maksud dan tujuan penyembelihan adalah binatang ini segera mati dengan cara senyaman mungkin, dia nggak tersiksa. Dan cara yang paling cepat dan paling nyaman untuk dia cepat mati ya dengan memutus saluran nafasnya, dia sudah nggak bisa nafas. Nah, begitu pula dengan saluran makannya, karena itu jalan untuk makanan masuk ke perut dia putus, sudah nggak ada. Itu intinya begitu. Adapun dua saluran darah itu tidak mengharuskan kematian begitu. Sering binatang bahkan juga manusia terputus itu. Naudzubillah saluran darahnya yang vena ataupun yang arteri, tapi dia masih hidup. Kalau itu binatang masih bisa hidup, manusia pun masih bisa hidup. Nah, masih bisa dilarikan misalnya ke rumah sakit, ke hospital, masih bisa dioperasi, bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah nafas dan saluran makan, kirim salam, mati sudah nggak mungkin bisa bertahan hidup. Nah, al-muhim itu satu madhab Syafi'iyah dan dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz serta Lajnah Da'imah. Madhab yang kedua, disyaratkan untuk sahnya sesembelihan yang mengalirkan darah, memutus yang mengalirkan darah saja. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Syaukani, dan Syekh Ibn Uthaymin. Sama hadisnya, hadis Rafi Ibnu Hajjaj, dalil mereka, ma'an haraddam, wadukir rasmullah alaih fakuluh. Selama itu mengalirkan darah, disebut nama Allah, makanlah. Cuman pendalilannya yang beda. Yang mengalirkan darah, kata mereka, bahwa tazkiyah, penyembelihan, itu sah dalam syariat dengan mengalirkan darah. Selama darah mengalir, maka itu cukup sebagai bentuk penyembelihan yang sah. Walaupun dua pembuluh darah tadi, vena dan arteri, walaupun keduanya tidak putus, tapi ketika leher di potong dengan pisau, tentu keluar darah. Dan itu yang Nabi katakan, ma'an haroddam, yang mengalirkan darah. Selama darah mengalir, ya sudah. Sah sesembelihannya. Yang kedua, hadis Adi Ibn Hatim, aku bertanya kepada Rasulullah, inna nasidus sa'id, fala najid sikinan illa dhirar wa shiqqatal 'asa. Wa qala amir raddam bima syi'd. Udhkur ismullah. Kami dapat buruan, berburu, tapi enggak dapat pisau, bagaimana? Kecuali itu patahan dari kayu atau tongkat. Kadang kan juga tajam lumayan. Rasul katakan, yang penting alirkan darah. Ketika kamu nyembelih, alirkan darah, sebut nama Allah, makan setelah itu. Pendalilannya sama tadi. Bahwa yang dinilai adalah mengalirkan darah. dan ma'ruf, seperti patahan kayu atau tongkat, ya secara umum dia nggak bisa memutus semua yang ada di leher. Ya sekedar melukai leher itu bisa, tapi kalau sampai kayak pisau masuk ke dalam-dalam memutus ini itu. Tapi Nabi seperti dalam hadis membolehkan. Ala kulli hal itu khilaf di kalangan ulama. Seperti antum tahu tadi. Cuman ya kalau melihat madhab yang pertama bin Bas tadi, ya lebih tenang bagi orang karena putusnya disyaratkan harus putus itu saluran makan, saluran nafas, lebih aman bagi kita, lebih pasti matinya binatang ini dengan tazkiyah atau sesembelihan. Allah Ta'ala alam. Nah. Perkara yang kedua adalah niat muzaki, niat penyembelih, tukang penyembelihnya. Maka disyaratkan muzaki yang menyembelih harus ya niat menyembelih, niat zakat saat menyembelih. Demikian jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabila. Dalil mereka firman Allah, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin" dalam Al-An'am. Makan yang disebut nama Allah padanya jika kalian beriman pada ayat-ayatnya. Pendalilannya, makanlah daging yang memang sengaja untuk disembelih dengan niat. Makanya Allah sebutkan dengan mimma dzukirasmullahi alaih, yang disebut nama Allah padanya, kan ketika disembelih itu. Bismillah. Ketika Allah katakan itu berarti memang ada niat. Niat untuk menyembelih, makanya disebut nama Allah saat dia menyembelihnya. Yang kedua, hadis Nabi yang mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, amalan itu masing-masing tergantung niat orangnya, bagaimana dia meniatkannya. Yang ketiga, bahwa ini ibadah, wa nusuki, sesembelihanku, dia ibadah. Ibadah diketahui karena sifatnya, bagaimana cara penyembelihannya diatur oleh syariat. Makanya harus ada niat pada orangnya. Sehingga kalau nggak ada niat ya nggak boleh untuk dimakan. Taib. Perkara yang ketiga, hukum bacaan bismillah. Hukum bacaan bismillah wajib saat orang mau menyembelih. Tapi kewajiban ini gugur kalau dia lupa, tidak baca bismillah, ya gugur. Artinya dia enggak dosa. Tidak dosa, ya karena lupa, ada hukumnya. Begitu dalam madhab jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dalilnya, firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, itu kefasikan. Allah namakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, itu kefasikan. Seperti di ayat, au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Kefasikan adalah haram hukumnya. Maka yang tidak disebut nama Allah padanya, pada sesembelihan, haram. Seperti ayat sebutkan. Baik. Permasalahannya, ini pendalilannya sekarang. Orang yang lupa tidak dinamakan fasik. Itu sepakat. Umat. Enggak ada yang mengatakan orang lupa fasik. Dalam hal apapun, dia puasa, misalnya Ramadan. Ini karena lupa siang dia minum ais. Kan enggak ada orang katakan fasik kamu. Karena minum dulu, ya lupa. Enggak boleh dikatakan fasik. Nah, berarti dia keluar dari hukum ini. Yang Allah lah sebutkan dalam ayat. Larangan memakan itu kefasikan. Sementara yang lupa tidak dinamakan fasik. Dalil yang kedua dalam sunnah hadis Abayah ibn Rifa'ah. Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' an jaddihi Rafi' ibn Khadij. Nabi katakan, ma anharaddam wa dzukirasmullah alaihi fakul. Hadis yang mengalirkan darah disebut nama Allah padanya, makan. Bahwa di situ ada kesengajaan disebut nama Allah. Orang yang lupa, ya tidak terkena hukum larangan atau celaan karena meninggalkan perintah. Yang kedua juga, hadis Adi bin Hatim, ursilu kalbi. Aku tanya ke Nabi, aku melepas anjingku, anjing buru-buru. Qala idza arsalta kalbak wa sammait fakul. Kalau kamu lepas anjingmu dan kamu sebut nama Allah bismillah, buruan anjing kamu makan halal. Qultu fa in akal qala fala ta'kul. Aku tanya, kalau anjing itu ikut makan, maka jangan makan. Berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kau. Fa innahu lam yumsik alaik innama amsaka ala nafsihi. Demikian pendalilannya, Nabi mengizinkan untuk makan daging buruan anjing yang kamu latih, itu ya selama kamu sebut nama Allah di situ, samait, kamu baca bismillah. Ala kulli hal, itu pendalilan juga. Yang ketiga, hukum asalnya fuqaha katakan bangkai itu haram. Itu hukum asal. Yang diizinkan ya harus dilihat, diperhatikan sifatnya bagaimana, seperti apa yang diizinkan itu. Ala kulli hal itu tentang syarat bacaan, harus orang itu membaca bismillah selama mau menyembelih, kecuali yang lupa. Adapun yang lupa tentu seperti yang Nabi katakan, innallaha wada'a an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah gugurkan dosa dari umat ini karena salah, lupa, dan dipaksa. Itu bukan mau dia. Dia dipaksa, atau dia lupa, atau dia keliru salah. Yang kedua juga, mereka katakan karena perkara ini sering terjadi, penyembelihan, hampir tiap hari, ada saja orang yang menyembelih, apalagi itu profesi dia, kerjaan dia, tiap hari nyembelih. Dan tidak satu dua mungkin yang dia sembelih, entah itu lembu, sapi, kambing, ayam, atau yang lain. Karena perkara itu sering dan banyak terjadi di setiap hari, wajar kalau orang itu lupa. Makul, logis, kalau dia kemudian lupa, dan dengan lupa, ya gugur dosa dari dia. Baik. Perkara yang keberapa tadi? Keempat atau kelima, bahwa bacaan bismillah kita tahu wajib tadi. Gugur hanya pada yang lupa. Yang termasuk fuqaha bahas adalah menyembelih, tapi dia mengucap selain dengan bahasa Arab. Yang maknanya sama. Ya misalnya kalau bahasa Melayu, bismillah, maka dia saat menyembelih dia ucapkan dengan nama Allah. Lalu dia sembelih. Atau pakai bahasa Inggris, apa kalau bahasa London, by name of Allah mungkin. Al-Muhim, madhab Hanafiya dan Hanabilah, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm, boleh dan halal sesembelihan dengan itu, walaupun dengan selain bahasa Arab. Ya, dalilnya firman Allah, illa madzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Artinya ayat ini ditujukan kepada setiap muslim maupun muslimah. Muslim-muslimah itu bisa orang Arab, bisa non-Arab. Yang Allah katakan, selama kalian menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Ya, yang non-Arab, kalau Arab ya jelas bismillah. Kalau non-Arab ya mungkin dengan bahasanya, dengan nama Allah. Jadi, atau mungkin bahasa-bahasa lain yang ada. Yang kedua, firman Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebani orang di luar kemampuannya. Yang penting seorang muslim menjalankan perintah Allah. Dan Allah perintahkan dia nyebut nama Allah, ya dia sebut nama Allah. mungkin dia masih baru Islamnya, berat dan sulit berbahasa Arab, mengucap itu yang dia tahu, yang penting Allah perintahkan aku nyebut namanya. Ya aku sebut nama Allah, dengan nama Allah. Ya cukup, kata mereka. Demikian tadi membaca bismillah atau yang semakna dengan itu selain dengan bahasa Arab. Taib, yang terakhir untuk malam ini, kapan bismillah itu dibaca? Bismillah itu dibaca saat mau menyembelih. Dan itu disepakati semua madzhab empat yang ada. Dalilnya firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Karena penyembelihan ini dilakukan oleh banyak orang, ya muslim ya non muslim. Maka yang non muslim akan terbedakan dari yang muslim. Apa bedanya? Si muslim akan nyebut nama Allah. Dan penyebutan nama Allah itu diketahui saat orang mengayunkan pisaunya di leher sesembelihannya, bismillah. Lihat di situ dia sebut nama Allah. Begitu pula dalam hadis Anas, dhahan nabi bikabshain amlahain ra'aitu huwa di'an kodamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir wa dhabahahuma biyadihi. Nabi berkorban dengan dua domba amlahain putih. Aku melihat beliau letakkan telapak kakinya di pipi atau bagian samping domba ini. Beliau baca bismillah, takbir, bismillah, Allahu Akbar. Lalu beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlihat jelas dalam hadis beliau baca bismillah saat mau menyembelih itu. Nah. Mereka juga katakan ya di situ memang tempatnya layaknya bismillah gitu, diagungkan nama Allah saat mau menyembelih. Adapun kalau sudah mati, sudah disembelih, baru kamu baca bismillah, ya ngapain? Apa tujuan, apa gunanya? Untuk apa kamu baca di situ? Justru kamu agungkan Allah, kamu baca sebelum kamu menyembelih binatang itu. Maka kamu telah teranggap menjalankan perintah dengan menyebut sebelum itu disembelih. Itu mungkin yang bisa kita kaji malam ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Naam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Allah, tidak ada soalan, kita sambung pada pertemuan akan datang. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Naam, naam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.